para sahabatnya. Sayatikum unasun yatlubunal ilm. Akan datang kepada kalian orang-orang yang mereka belajar mencari ilmu. Fa idza laqitumuhum faqulu lahum marhaban bikum. Maka jika kalian temui mereka, katakan pada mereka marhaban bikum. Begitu pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an ketika menemui para thullabul ilm, beliau katakan marhaban bikum, antum ya nabiul hikmah, antum masabihud duja. Marhaban bikum, kalian adalah sumber dari hikmah, layaknya mata air sumber mengeluarkan air terus, maka thullabul ilm sumber mengeluarkan hikmah terus, dan kalian masabihud duja, lampu penerang dalam kegelapan di kehidupan dunia ini. Karena ilmu yang mereka pelajari adalah nur, cahaya dari Allah, datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa marhaban bikum ikhwanuna thullabul ilm di Malaysia. Seperti yang antum pilih, wa hadza syai' thayyib, mudarasa, saling mempelajari kitab Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Sebelumnya mungkin mengingatkan sedikit bahwa di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, bu'ithtu bi jawami'il kalim. Aku diutus oleh Allah dengan membawa perkataan yang ringkas, simple. Sabda-sabda Rasul pendek, tidak panjang, tetapi mengandung makna yang begitu luas dan dalam. Kata Az-Zuhri, Imam Ibn Shihab rahimahullah, artinya Allah permudah bagi Rasulnya mengumpulkan sekian banyak permasalahan ilmu dengan diringkas dalam kata-kata yang sedikit. Dan itu hanya Rasul yang mampu dan diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kitab Arba'in Nawawi ini asalnya adalah imla, majlis imla, didiktekan oleh Hafidh Abu Amr ibn Salah rahimahullah. Beliau pilih beberapa hadis Rasul yang jami'ah, yang pendek-pendek namun luas maknanya, mencakup perkara-perkara penting, terpenting dalam agama. Dan beliau kasih nama kitabnya Al-Hadithul Ahadith Al-Kulliyah. Al-Ahadith Al-Kulliyah, hadith-hadith yang menyeluruh, maknanya luas, universal. Dan itu terkumpul oleh Ibnu Salah sebanyak 26 hadith. Kemudian oleh Nawawi disempurnakan, ditambah lagi 16 hadith, sehingga menjadi 42 hadith. Dan itu yang lebih terkenal, lebih ma'ruf, masyhur di kalangan thullabul ilm dan muslimin bahkan, dengan kitab yang bernama Arba'in Nawawiyah. Itu yang antum pilih untuk pelajari. Kemudian itu pun ditambah dengan 8 hadis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, sehingga genap menjadi 50 hadis yang beliau sarah sendiri di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu sekilas tentang kitab Arba'in Nawawiyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum, antum telah lewati hadis pertama Tadi bersama Akhuna Taufiq Balwa'il Hafizahullah, itu hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang mendengar Rasulullah SAW menyampaikan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ini. Mungkin sekilas perlu kita ingat tentang perawinya, sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Hafs Umar bin Al-Khattab Al-Adawi, termasuk asyrah mubasyirun bil jannah, termasuk satu dari 10 sahabat yang Rasul kabarkan kabar gembira bahwa jannah surga mereka dalam keadaan mereka masih hidup. Tentunya Umar pula khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq dari Khulafa Ar-Rashidin, dan beliau yang pertama dijuluki Amirul Mukminin karena semula julukan ini enggak ada. Tidak ada, yang ada julukan Khalifatul Rasulillah, itu Abu Bakar. Khalifah artinya pengganti, penerus Rasulullah SAW. Semula di zaman Umar, begitu Abu Bakar meninggal, Umar pun disebut Khalifatul Khalifati Rasulillah, penggantinya pengganti Rasulullah. Kemudian para sahabat, Umar memandang kalau ini berketerusan, itu akan semakin panjang nanti penggantinya Umar, Khalifatul Khalifati Khalifati Rasulillah, penggantinya pengganti pengganti Rasulullah. Nanti yang keempat akan menjadi Khalifatul Khalifati Khalifati Khalifati Rasulillah. Akan semakin panjang. Maka diringkas dengan Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin. Dimulai dari masa Umar radhiyallahu taala an, beliau dilahirkan 13 tahun setelah tahun Fil, tahun gajah, di mana Abraha menyerang Ka'bah kemudian Allah hancurkan. Beliau Islam setelah 40 lelaki sahabat mendahului beliau dan 11 wanita sahabiah mendahului beliau dalam Islamnya. Walaupun demikian, Allah berikan keutamaan besar kepada beliau sehingga beliau menjadi orang terdepan, orang termulia di umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan itu sesuatu yang ma'ruf dari ahlu sunnah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadain rajulain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Umar Amr bin Al-As atau Amr bin Abu Jahl, Amr bin Hisham, dan yang lebih dicintai Allah adalah Umar bin Khattab. Maka beliau yang dipilih oleh Allah, diberi hidayah, iman, dan Islam, dan mulialah Islam semenjak Islamnya Umar bin Khattab. Kata Ibnu Mas'ud, kami para sahabat mulia, tidak ada yang berani Quraisy mengganggu kami semenjak Umar masuk Islam radhiyallahu taala anhu waridahu. Fadilah beliau banyak, keutamaan beliau begitu banyak radhiyallahu taala anhu, antara lain bahwa Rasulullah SAW melihat di jannah qasr, istana yang begitu besar yang Allah siapkan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Rasulullah pun kemudian mimpi minum, kemudian sisanya beliau berikan kepada Umar, lalu beliau minum. Beliau ditanya, apa yang kau takwilkan ya Rasulullah, minuman ini? Beliau katakan adalah ilmu. Ini menunjukkan luasnya ilmu Umar dalam syariat ini radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memegang khilafah setelah Abu Bakar selama 10 setengah tahun lamanya, dan beliau dibunuh oleh Al-Majus di tahun 23 Hijriah pada usia beliau yang ke-63 tahun radhiyallahu ta'ala anhu arda. Itu sekilas tentang Umar yang Rasulullah pun katakan syaitan akan memilih jalan lain jika bertemu dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Hadis Umar tentunya panjang syarah dan penjelasan para ulama tentangnya, kita ambil mungkin dalam kesempatan malam ini beberapa poin penting. Antara lain, hadis ini termasuk dari afradus sahih. Ini hadis fard yang diriwayatkan di Bukhari ataupun Muslim hanya lewat satu jalan atau satu perawi, karena tidak ada yang benar, tidak ada yang sahih dari Rasulullah SAW kecuali melewati jalan Umar Ibn Khattab. Hanya Umar, hanya riwayat Umar yang ada dari Rasulullah SAW. Dari Umar pun Ibn Khattab yang meriwayatkan dari beliau hanya Al-Qamah. Dari Al-Qamah yang meriwayatkan dari beliau hanya Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi yang meriwayatkan dari beliau hanya Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Kemudian setelah Yahya ibn Sa'id Al-Ansari ini banyak yang meriwayatkan. Namun ke atas hanya satu orang perawi yang meriwayatkan. Dari Rasul hanya Umar. Dari Umar hanya Al-Qamah. Dari Al-Qamah hanya Muhammad Ibrahim At-Taimi. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi hanya Yahya ibn Sa'id Al-Ansar yang meriwayatkannya. Dan dari Yahya tadi sekian banyak perawi meriwayatkan hadis ini. Maka ini hadis afrad yang diriwayatkan hanya dengan satu jalan dari Rasulullah SAW sampai kepada Yahya ibn Sa'id Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Hadis ini juga memiliki beberapa keunikan dalam artian memiliki keistimewaan yang tidak sama dengan hadis-hadis yang lain. Antara lain, hadis diriwayatkan oleh 3 imam tabi'in dalam satu tombakok, satu kelas. 3 tabi'in masing-masing satu meriwayatkan dari yang lain, yaitu Muhammad di dalam riwayat ini Yahya bin Sa'id Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian juga beliau riwayatkan hadis ini dari tabi'in lain yang beliau ambil hadis darinya. Demikian pula tabi'in lain yang juga meriwayatkan hadis sampai kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka demikian Yahya meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Yahya atau Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari tabi'in, meriwayatkan dari Muhammad Ibn Ibrahim At-Taimi juga tabi'in. Muhammad meriwayatkan dari Al-Qamah yang juga tabi'in. Maka ketiga-tiganya adalah tabi'in, meriwayatkan satu dari yang lain. Ini unik, karena yang ma'ruf, yang biasanya, tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Tapi ini demikian, tabi'in yang satu meriwayatkan dari yang lainnya. Unik, karena jarang didapati yang semacam ini. Hadis merupakan kaidah penting dalam kaidah syariah, sehingga disebutkan hadis ini sepertiga dari ilmu. Imam Ahmad Ibn Hanbal menyebutkan hadis ini sepertiga dari ilmu. Penafsiran Baihaqi terhadap pernyataan Imam Ahmad sepertiga ilmu, karena kata Baihaqi, amalan manusia terbagi menjadi tiga. Amalan hatinya, qalbu, amalan lisannya, perkataan, dan amalan jawareh, anggota tubuhnya. Karena hadis ini berbicara tentang niat, amalan hati, amalan qalbu, maka dia sepertiga dari ilmu. Demikian Baihaqi memahami pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tetapi kata Al-Hafidh Al-Iraqi, guru Ibnu Hajar rahimahullah, menyebutkan tampaknya yang dimaksud Imam Ahmad berbeda dengan apa yang difahami oleh Baihaqi. Karena sepertiga ilmu yang dimaksud Imam Ahmad terkait hadis ini berbicara tentang niat. Sepertiga yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad, yang mengamalkan amalan tanpa bimbingan kami maka itu tertolak. Kemudian hadis yang ketiga, sepertiga yang terakhir, hadis Umar bin Bashir, al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhanna katsirun minan nas, yang halal jelas, yang haram jelas, di antara itu ada yang syubhat, tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka hadis Nu'man sepertiga ilmu, karena tentang halal haram, ilmu syariat, yang dalam pengamalannya orang butuh keikhlasan, memerlukan keikhlasan, yang itu terkait niat. Hadis Umar bin Khattab ini, inawal awal bin niat, dalam pengamalannya harus sesuai sunnah. Itulah hadits Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad dengan sepertiga ilmu rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Demikian menunjukkan pentingnya dan besarnya makna hadis ini di mata para ulama, sehingga Abdurrahman Ibnu Mahdi, Imam rahimahullah, juga pernah mengatakan seandainya hadis ini diletakkan di setiap orang tidak melakukan amal perbuatannya, yang menulis kitab, yang hendak mengamalkan setiap amalan soleh, hendaknya mengingat hadis ini, amalan itu tergantung niatnya, dan masing-masing orang hanya mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Karena penting pengaruh niat dalam sahihan suatu amalan, pengaruh niat diterima dan tidaknya suatu amalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekilas tentang pentingnya hadis ini, sehingga disebutkan oleh beberapa a'immah bahwa hadis ini masuk kepada lebih dari 70 bab dalam bab-bab fiqih, dalam bab-bab hukum. Banyak merujuk berdalil dengan hadis ini. Dasarnya dalam banyak masalah fiqih kembali kepada hadis ini, innamal a'mal binniyat. Amalan itu tergantung niatnya, dan masing-masing orang hanya mendapati apa yang telah dia niatkan. Dan insyaallah akan kita ketahui itu banyaknya bab-bab fiqih yang kembali dan pengaruhnya kembali kepada niat orangnya. Anak kira cukup dulu malam ini karena terlalu panjang nanti syarahnya. Taufik. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Di soal. Ya. Ada soal. Ada soalan. Ada. Sebentar, Ustaz. Tolong. Mau dengar. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, dengar Ustaz. Takut dah lagi. Tolong. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenal lah. Oh, on. Oh. Ustaz. Ya. Ana nak tanya pasal yang solat witir lah, Ustaz. Ya. Solat witir, 3 rakaat. Ana biasa amalkan solat witir yang 3 rakaat punya. Ya. Cuma persoalannya yang rakaat kedua tu tak ada duduk tahiyat kan? Dia tak ada tasyahud lah, senang kata. Antum 3 rakaat langsung satu salam. Betul. Cuma yang rakaat ketiga tu, nak duduk tu, duduk tawaruk ke ataupun duduk iftiraj? Yang lebih sunnah, ada dua masalah sekarang. Masalah pertama, sholat witir 3 rakaat langsung dengan satu salam. Kalau tentang bolehnya, itu boleh. Karena para fuqaha memahami pernyataan Aisyah, tsumma autara bisalah. Kemudian Rasulullah witir dengan 3 rakaat. Difahami bahwa itu dengan satu salam sekaligus. Tetapi yang lebih sunnah, dibagi witir itu dua rakaat tasyahud, kemudian salam, kemudian ditambah satu rakaat, kemudian tasyahud dan salam. Karena keumuman sabda Rasulullah SAW, sholatul layli wa nahar masna masna. Sholat malam maupun sholat pagi itu dua rakaat salam. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia amalkan 3 rakaat satu tasyahud, maka tasyahudnya adalah dengan dia duduk iftirash, menegakkan telapak kaki kanannya dan duduk di atas telapak kaki kirinya. Demikian pada setiap sholat yang ada satu tasyahud padanya. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fi. Kalau kalau imam afwan ustaz, kalau imam solat subuh, ya macam contoh solat subuh kita ikut imam, imam duduk iftiraj. Duduk tawarruk. Apa kita ikut dia tawarruk atau kita lebih utamakan iftiraj? Kita iftiraj. Karena dengan kita iftiraj tidak menyalahi imam. Yang ada di dalam sunnah perintah untuk mengikuti imam, innama ju'ilal imam liutamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti selama itu tidak menyalahi sunnah dan selama kita tidak menyalahi imam. Artinya kalau kita mengamalkan sunnah yang tidak diamalkan oleh imam, itu demikian selama tidak terlihat menyalahi. Tidak menyalahi misalnya seperti apa? Misalnya imam setelah rokaat kedua setelah rokaat pertama langsung berdiri ke rokaat kedua, langsung berdiri. Kemudian kita setelah rokaat pertama di belakang imam duduk istirahat terlebih dahulu. Nah ini menyalahi imam, tidak benar, tidak sunnah. Karena dengan itu gerakan kita menyalahi imam. Imam langsung berdiri, kita duduk dulu. Terlihat sekali itu menyalahi gerakan imamnya. Adapun ini tidak terlihat menyalahi imamnya tawarruk, makmum iftirash, tidak terlihat di situ adanya mukhalafah kepada imam. Maka tetap diamalkan yang sunnah, duduk dengan iftirash. Wallahu a'lam. Kalau apa kita masuk imam dah rakaat keempat, kalau ikut macam sahabat main dia terus duduk tawarruk. Ya ustaz, kalau masbuk, kalau kita masbuk imam lagi duduk tasyahud akhir, imam tawarruk kan, jadi kita masbuk ini kita langsung duduk tawarruk atau iftirash? Iftirash. Iftirash, karena makmum masuk bersama imam, maka itu rokaat pertama bagi si makmum. Jadi misal imamnya di rokaat ketiga, antum masuk, maka antum itu rokaat pertama bagi antum. Ketika imam duduk tasyahud akhir, rokaat keempat, bagi antum itu ada rokaat kedua, maka antum duduk iftiras di situ. Mulai Rasulullah sebutkan, fama adraktum fasallu, fama fatakum faatimmu. Yang kalian dapati imam, ikuti imamnya. Kalian tertinggal, atimmu, sempurnakan. Nah. Ustaz, tadi hadis apa tadi bisa sebut hadis afrad ya? Afrad itu beda dengan hadis ahad. Beda sama hadis ahad. Hadis ahad radhiyallahu fi itu luas. Di dalam hadis ahad ada tiga macam hadis. Masuk di dalam ahad ini yang pertama hadis masyhur yang diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih. Kemudian hadis aziz diriwayatkan oleh dua perawi. Kemudian gharib atau fard yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi. Contohnya ini hadis Umar bin Khattab tadi. Hadis apa disebut gharib? Gharib atau fard. Yang ulama menyebutnya gharib atau sebagian yang lain menyebut fard. Fard. Fard itu artinya single, single. Iya, single. Lain ada? Allah. Afwan ustaz. Assalamualaikum. Alam warahmatullahi. Ustaz Ana Fahmi. Alam. Ustaz, mau tanya. Kita selepas rukuk, kita bangun. Lepas tu nak sujud, kita nak letak lutut dulu ataupun tangan dulu? Ada khilaf tentunya di antara para ulama kita. Memahami yang Rasulullah SAW sebutkan, wala yabrukan na'ahadukum sama yabrukul bair. Jangan kalian turun sujud seperti turunnya unta. Karena di dalam sholat muslim dilarang menyerupai perbuatan atau gerakan binatang, haiwan. Seperti binatang buas, artinya dengan meletakkan siku ketika sujud, diletakkan ke bumi, karena seperti itu kita lihat kucing, anjing, singa kalau duduk. Nah, ini pun demikian, dilarang turun seperti turunnya unta. Tinggal permasalahannya, bagaimana memahami turunnya unta ini. Sebagian ulama melihat unta ketika turun entah ketika turun yang dia lipat terlebih dahulu, yang dia turunkan bagian depannya baru kemudian bagian belakangnya. Yang memahami demikian, maka mereka katakan karena tidak boleh menyamai, tidak boleh tangan dulu turun, tetapi kaki dulu yang diturunkan baru kemudian tangan, agar tidak serupa dengan unta. Tetapi para ulama lain, dari para ulama hadis, memahami beza. Kenapa? Karena justru dalam bahasa Arab yang namanya kaki unta itu yang berada di depannya. Orang Arab menamakan kaki pada unta itu yang berada di bagian depannya, berarti ketika dia turun mendahulukan kakinya unta. Maka untuk supaya tidak sama dengan unta, kita jangan mendahulukan kaki, tetapi turun dengan tangan terlebih dahulu. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Tangan dulu dikuatkan. Jadi tangan dulu turunnya. Nah. Afwan Ustaz. Jazakallahu khair. Ustaz Afwan, yang kemarin anak tanya tentang hadis Abu Hurairah itu, yang anak enggak berapa faham sebenarnya. Apa beda sumpah dengan apa tadi Ustaz sebut yang kemarin? Iftida. Gimana maksudnya? Iftida, tebusan. Tapi seandainya makna pernyataan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, sering para sahabat mengucapkan itu. Ini para ulama sebutkan maknanya iftida. Seandainya Rasulullah SAW ditangkap oleh kufar, ditawan ya. Kemudian untuk membebaskan beliau harus ada tebusan. Kalian harus bayar sesuatu agar Rasulullah ini dibebaskan. Maka untuk menebus engkau ya Rasulullah, bahkan ayahku dan ibuku pun akan aku tebuskan demi bebasnya engkau ya Rasulullah. Begitu maknanya. Mungkin bukan sumpah, itu bukan sumpah. Ya, nah, mungkin dia apa? Apa namanya? penterjemahan dia mungkin kurang pas atau gimana Ustaz? Kena penterjemahannya tulis demi demi ayahku, demi ibu, ataupun memang begitu? Nah, yang menerjemahkan salah. Penerjemahan. Semestinya kalau diterjemahkan, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Itu dia. Ya Allah. Apa bahasa Malaysia tebusan? Ya? Bahasa Malaysianya apa tebusan? Sama, sama. Tebusan juga. Hostage. Ya. Jazakallah khair. Ada lagi? Alhamdulillah. Jazakallah khair ya Ustaz atas ilmu dan bimbingannya Ustaz. Barakallahu fikum. Insyaallah mungkin insyaallah murajaah ini dijadikan per bulan, maksudnya sebulan mungkin sekali dimuat. Masyaallah. Nah. Antum berada di mana? Di rumahnya Haikal Ustaz. Bukan, bukan. Nah. Yang ada hadir di majelis ini di mana? Wujud mereka di kota mana? Yang datang dari Johor Bahru dengan dari Kuala Lumpur. Oh, begitu. Nah, bukan nah. Dari Muar. Jadi Muar ini di tengah-tengah Ustaz antara Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Berapa jarak? Berapa kilo? Jadi kalau perjalanan berapa kilo? 100 240. Ane 200 semua. 170. 148 begini. Ah 150 km Ustaz kurang lebih. Dari Kuala Lumpur maupun dari Johor. Nah, kurang lebih. 2 jam mungkin perjalanan naik mobil 2 jam 30 menit gitu. Masyaallah. Allah yuhyikum. Antum alal khair, tetapi coba dimusyawarahkan bersama. Ana melihat terlalu lama waktu 1 bulan. Jadi yang dipelajari yang lalu sudah hilang semua, terlupakan. Begini Ustaz, afwan, paham. Cuma jamaah di Johor Bahru, Saud, Hisham, Fahmi dan ada Faiz Atamimi. Jadi mereka ada buat setiap minggu murajaah di Johor Bahru. Ana mungkin kadang-kadang ikut melalui telefon kayak gini. Ana ikut juga. Tapi mulai guna telefon. Kadang-kadang Haikal dan jamaah syabab dari Muar kadang-kadang turun ke Johor juga. Itu per minggu, setiap minggu mereka buat. Tapi baca kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Hakam. Cuma ya cuma di Muar ini, ya buat masa ini mungkin keterbatasan kita. Jadi mungkin buat masa ini mungkin sebulan sekali dulu. Anakumullah, anakumullah, alal khair insyaAllah. Nanti insyaAllah kalau kita mungkin boleh dibuat nanti lain kali, mungkin 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali insyaAllah. Anakumullah. Kalau seandainya tidak memberatkan, antum terus baru coba dimusyawarahkan lagi. 2 minggu sekali itu elok sudah, masya Allah. Masya Allah. Istihad itu perlu perjuangan tentunya, waktu, tenaga, biaya. Tapi anakumullah, jika tidak ya syuk alaikum, tidak ada masyarakat. Insya Allah bisa, insya Allah. Cuma harus dimusyawarahkan nanti, insya Allah. Nanti kayaknya ahsan, ahsan Ustaz. Kalau Ustaz bisa ada sekali Ustaz kayak gini. Gampang. Gimana, gimana? Maksudnya murajaah kita mungkin 2 minggu sekali nanti. Ustaz bisa ngisi kayak gini lagi. Maksudnya Ustaz ada sekali waktu murajaah. Khair insyaAllah. Yassar Allah al-umur. Yassar Allah. Jazakallah khair Ustaz. Afwan Ustaz, ambil waktu Ustaz lama. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup sini dulu ya Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi 45 minit dia juga. Ha? Hmm. Kita ni ni relax dulu. Air bagai, dia pun. Itulah nah.